Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Kita teruskan kembali pembahasan kita. Pembahasan kitab Adrul Bahiyah fi Masail Fikhiyah lil Imam Muhammad ibn Ali Syaukani rahmatullahi taala alaih. Dan insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab yang baru dari Kitabul At'imah. Itu babul walimah. Qala rahimahullahu taala babu al walimah. Babul walimah di sini masuk ke kitab al udhiyah. Babul walimah di sini masuk ke kitab al udhiyah. Dan sebagian para ulama memasukkan babul walimah di sini, yaitu dibarengkan dengan kitab nikah. Di kitab-kitab fikih yang lain memasukkan babul walimah di sini ke kitab nikah. Dan sebagian para ulama yang lain menyebutkan babul walimah di sini masuk ke babul udhiyah. Masuk ke babul at'imah. Kenapa dimasukkan ke babul at'imah? Karena di sana ada walimah, yakni memakan makanan walimah, sehingga dimasukkan ke babul at'imah. Qala rahimahullahu taala babul walimah. Wal walimah وهو الاسم للطعام في العرس الخاص. الوليمة اسم للطعام في العرس الخاص. الوليمة اسم للطعام penamaan dari makanan للطعام في العرس الخاص pada pesta perkawinan khusus. Nah, sehingga acaranya dinamakan walimah. Cara makannya dinamakan walimah. Wal walimah di sini ma'khud minal walam wal ijtima'. Berkumpul. Berkumpul dalam perayaan pernikahan sehingga mereka memakan makanan dari perayaan pernikahan. Naam. Tayyib. Wal walimah di sini wa huwa al masyru', disyariatkan. Hal ini sebagaimana di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ala Abdurrahman bin Auf, dia baru saja menikah, ini memakai wangian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma hadza?" Apa ini? Kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Saya telah menikah. Inni tazawwajtu imra'atan ala wazni nawatin min dahab." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa barakallahu lak aulin walau bisyatin." Nabi mendoakan Abdurrahman ibn Auf dengan keberkahan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aulim walau bisyatin." Lakukanlah walimah. Segerakanlah walimah. Walaupun dengan satu ekor kambing. Hadis muttafaqun alaih. Ini dalil tentang disyariatkannya walimah bagi mereka yang menikah. Dan hukum walimah, ikhtilaf para ulama, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Yang rajih hukum walimah hukumnya adalah wajib. Apa dalil yang menunjukkan bahwa hukum walimah adalah wajib? Hadis yang tadi kita baca, bahwa Nabi SAW memerintahkan kepada Abdurrahman ibn Auf, "Aulim walau bisyatin." Lakukanlah walimah. Walau bisyatin, walaupun dengan satu ekor kambing. Walaupun walimah itu tidak harus dalam keadaan daging saja, boleh dengan yang lain. Sebagaimana nanti kita akan sebutkan. Nabi SAW mengatakan aulim. Ini perintah. Dan perintah menunjukkan bahwa itu adalah perkara yang wajib. Dan hikmah dari dilaksanakannya walimah, yang pertama adalah i'lan nikah, mengumumkan nikah dengan berkumpulnya manusia. Mereka memakan makanan dari perayaan pernikahan. Dan juga hikmah dari dilaksanakannya walimah, yaitu mempererat tali persaudaraan antara para tetangga dan memberikan makan kepada orang-orang fuqara, dan juga tampaknya kegembiraan pada kedua mempelai, pengantin baik laki ataupun wanita, dengan diadakannya walimah dengan memakan makanan dan juga meminum minuman yang telah disediakan. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, babul walimah hiya mashru'atun wa tajibu al-ijabatu ilaiha. Bahwa walimah itu disyariatkan, wa tajibu al-ijabatu ilaiha, dan wajib untuk mendatangi walimah. Yang pertama yang dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi bahwa al-walimah masyru'ah. Dalilnya sebagaimana hadis yang tadi kita baca, hadis Anas bin Malik. Hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan walimah ketika Nabi menikah. Kemudian Nabi juga mengadakan walimah ketika menikah dengan Sofiyah dan juga dengan istri-istrinya yang lain juga. Fa'ulama ala Sofiyah bitamr wassawiq. Bahkan dalam riwayat yang lain bahwa Nabi SAW ketika menikah dengan Sofiyah, beliau mengadakan walimah memakan dengan tamr wal aqid was samin, dengan korma wal aqid, susu kering, minyak samin. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa walimah kalau ada daging maka bahwa afdal. Nabi SAW mengatakan aulim walau bisya, kalau tidak ada maka fattaqullah ma tata'atum. Karena Nabi SAW pernah mengadakan walimah tidak dengan daging, bitamr wal aqid wa wasmi. Bahkan di dalam hadis yang lain dari hadis Safiyyah binti Syaibah radhiyallahu taala anha qalat awlama an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ala ba'd nisa'ihi bimuddain min sya'ir akhrajahu al-Bukhari. Dari hadis Safiyyah binti Syaibah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan walimah ala ba'd nisa'ihi, di sebagian istrinya, dengan bimuddain, dua mud min sya'ir, dengan gandum. Hadis rawahu al-Bukhari. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwa walimah itu tidak harus dengan daging. Boleh dengan korma atau dengan syair atau dengan, intinya semampu kalian. Nah, tergantung kemampuan seorang. Kalau ada daging fa afdal. Nah, kalau tidak maka boleh dengan yang lain. Intinya adakan walimah. Yang wajib adalah mengadakan walimah. Sedangkan variasi makannya terserah. Ada orang yang mempunyai kemampuan untuk membeli kambing misalkan 5 ekor, 6 ekor, 7 ekor, silakan. Ada orang yang mempunyai kemampuan membeli korma atau beras dengan tahu, tempe, dan sebagainya. Boleh. Jais. Yang penting mengadakan walimah. Karena hukumnya walimah adalah wajib. Dengan apa makannya? Terserah. Nah, tidak harus dengan menggunakan kambing. Tapi afdal na'am. Karena Nabi SAW mengatakan awlim walau walau bisya. Taib. Watajibu ijabatu ilaiha. Dan wajib untuk mendatangi undangan walimah. Hal ini sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man du'iya falam yujib faqad asallaha wa rasulahu." Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Idza du'iya hadukum, apabila di antara kalian diundang, falam yujib, dan kalian tidak mendatanginya, maka telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya." Ini dalil bahwa mendatangi perayaan walimah hukumnya adalah wajib. Karena dalam rangka ibadah. Seseorang mendatangi dalam rangka ibadah tentunya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan mendatangi walimah tadi. Karena itu adalah merupakan hak satu saudara ke saudara yang lain. Haqqal muslim ala muslim. Idza da'aka fa'jibhu. Apabila mengundang maka datangilah. Naam. Dan di sana terdapat dalam hadis yang lain yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha." Apabila kalian diundang kepada walimah, maka datangilah. Maka datangilah. Kemudian dalam hadis yang lain menyebutkan ajibu hadhihi da'wah idza du'itum laha. Datangilah oleh kalian dari walimatul urs apabila kalian diundang. Ini adalah merupakan hak dari seorang muslim terhadap muslim yang lain. Qala rahimahullahu taala wa yuqaddam as-sabiq thumma al-aqrabu baban wa yuqaddam, dan mendahulukan yang telah mengundang duluan. Thumma al-aqrab baban. Kemudian setelah itu yang lebih dekat pintu. Ini merupakan masail yang berkaitan tentang apabila berkumpul dalam satu hari dua undangan. Nah, maka mana yang harus dilakukan? Di sini Imam Syaukani menyebutkan wa yuqaddam as-sabiq. Dahulukan yang pertama kali ngundang. Nah, dalam satu hari misalkan ada undangan si fulan dan si fulan. Dan di sini dilihat mana yang pertama kali mengundang. Nah, mana yang pertama kali mengundang? Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jitama dayan fa'ajib aqrabuhuma baban. Fa in sabaqa ahaduhuma fa'ajib alladhi sabaqa." Apabila telah berkumpul dua undangan, maka fa'ajib aqrabuhuma baban, yang paling dekat pintunya. Fa in sabaqa ahaduhuma fa'ajib alladhi sabaqa. Apabila sudah ada yang mendahului, maka yang mendahului itu yang didatangi dulu. Nah, terkecuali di sana waktunya berbeda, mungkin yang satu pagi, yang satu sore misalkan, maka boleh datang yang ini dulu, setelah itu datang ke tempat yang lain. Apa di sini apabila jamnya bersamaan, harinya sama, jamnya sama, pada zuhur misalkan, maka mana yang dahulukan? Yang pertama kali ngundang. Nah, atau kalau tidak, undangnya bareng misalkan, si ini datang SMS, dia datang SMS. Maka dalam keadaan seperti ini, yang lebih dekat pintu menuju rumahmu. Mana pintunya? Oh, lebih dekat. Nah. Dan apabila yang sudah duluan, walaupun jauh, misalkan ada jauh, maka yang terlebih dahulu ngundang. Nah, walaupun misalkan tetangganya ngundangnya telah, yang lebih jauh misalkan 6 kilo, 7 kilo, hari yang sama, tapi dia ngundang duluan, maka didahulukan yang lebih ngundang dahulu. Dan apabila bisa mendatangi dua-duanya, maka boleh datang kepada si fulan sebentar, setelah itu pergi ke walimah yang lain. Fahada ahsan. Fahada ahsan. Kalau emang tidak bisa, nah, maka mana yang lebih dahulu mengundang. Wallahualam. Tayyib. Ketika menghadiri undangan walimah, apakah wajib seorang untuk memakan makanan walimah? Di sana terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza du'iya ahadukum falyujib, fa in kana shaiman falyusalli, wa in kana muftiran falyut'am." Akhrajahu Muslim. Di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza du'iya ahadukum falyujib." Apabila di antara kalian diundang, falyujib, datangilah undangan itu. "Fa in kana shaiman falyusalli." Apabila dia berpuasa, falyusalli. Mana falyusalli di sini? Yaitu falyad'u, doakan. Doakan kepada yang mempunyai acara pernikahan dan juga kepada kedua mempelai dengan keberkahan. Doakan. "Wa in kana muftiran falyat'am." Apabila tidak dalam keadaan berpuasa, maka makanlah. Di dalam riwayat yang lain, dalam hadis Jabir, sama dikeluarkan oleh Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Fa in syaa'a ta'ima wa in syaa'a taraka." Apabila dia menginginkan makan, maka makanlah. Apabila dia tidak menginginkan makan, maka tinggalkanlah. Di dalam hadis ini yang berkaitan tentang apakah wajib seorang itu untuk makan atau boleh baginya untuk tidak makan. Intinya menghadiri walimah, setelah itu dia pulang. Nah, khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan laisa biwajib. Mereka yang mengatakan wajib sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, wa in kana muftiran falyat'am. Apabila dia dalam keadaan tidak berpuasa, maka makanlah. Adalah amr, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan seseorang yang berpuasa. Nabi mengatakan fa in kana shaiman falyusalli. Apabila dia berpuasa, maka doakanlah kepada ahlu ta'am bil maghfirah wal barakah taufiq. Ada yang mengatakan laisa biwajib, berdalilkan dengan riwayat yang tadi kita sebutkan, fa in syaa'a ta'ima wa in syaa'a taraka. Al-Allamah Syekh Utsaimin rahimatullah taala alaih menyebutkan fi Syarh Mumti, beliau mengatakan, beliau menjama' di antara dua hadis, hadis yang wajibkan dan juga hadis yang tadi, insya'a ta'ima wa insya'a taraka. Beliau mengatakan bi'annahu yajibu al-aql idha hasala mafsadah bitarkihi al-aql, bahwa wajib baginya untuk makan apabila di sana adanya mafsadah. Dengan dia tidak memakan, ada mafsadah, yakni membuat kecewa orang yang telah menyediakan makanan. Kenapa kamu tidak makan, padahal saya sudah menyediakan makanan untuk para undangan. Takut kamu menyakiti hatinya. Ada mafsadah. Maka dalam keadaan seperti ini wajib baginya untuk makan. Dan apabila di sana dia ada udur, tidak bisa makan makanan yang telah disediakan, maka boleh baginya untuk tidak makan. Contoh dia, misalkan sebelum berangkat ke walimah sudah makan duluan dan sudah kenyang sekali. Atau misalkan dia mempunyai dalam keadaan sakit diabetes, dan orang yang mempunyai penyakit diabetes mempunyai makanannya khusus. Sehingga dalam keadaan seperti ini dia boleh untuk tidak memakan makanan ini, macam-macam dan sebagainya. Ditakutkan apabila dia makan makanan diabetesnya tinggi, naik. Karena kalian tahu sendiri bagaimana makanan walimah, bermacam-macam, minuman bermacam-macam. Sehingga apabila dia makan, diabetesnya akan naik dan sebagainya. Maka dalam keadaan seperti ini boleh diudur. Dan afdal baginya kalau di sana tidak ada udur, maka makan walau qalilan, walaupun misalkan hanya memakan jeruk satu misalkan, itu termasuk dari makanan walimah. Tidak mesti harus satu piring makan semuanya, bisa masuk. Ada pisang misalkan, atau ada jeruk atau lain sebagainya, itu termasuk dari makanan walimah, walaupun dia sedikit makan. Karena dengan memakan makanan walimah itu juga akan membuat bahagia bagi sahibul bait, orang yang telah mengadakan acara pernikahan. Kenapa? Karena dia akan senang ketika ada tamu dari luar kota, atau ada tamu dari saudara-saudara lain sebagainya, dan memakan makanan. Nah, dia akan senang. Kenapa? Karena makanannya disukai, enak. Berbeda dengan banyak orang yang tidak makan. Kenapa? Apakah makanannya mentah atau enggak enak atau lain sebagainya, sehingga akan membuat kecewa dari yang telah mengadakan al-walimah tadi. Sehingga kalau misalkan ada udur, maka boleh. Kalau tidak ada udur, afdal baginya untuk makan, walaupun sedikit, berapa suap, ambil sedikit, nah, makan untuk membuat senang sahibul bait. Kalau ada udur, boleh baginya untuk meninggalkan sebagaimana udur yang tadi kita sebutkan. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa la yajuz wudhuha idza ishtamalat ala ma'siyatin. Maka jangan, tidak boleh seseorang mendatangi walimah apabila di sana ada maksiat, seperti adanya Allah musik atau campur baur antara lelaki dengan perempuan, atau kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, man ra'aminkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Hadis Abi Sa'id al-Khudri rawahu Muslim. Fa in lam yastatifa bi lisanihi fa in lam yastatifa bi qalbihi. Naam. Sehingga seseorang yang di sana terdapat kemaksiatan, maka hal ini dihindari. Karena termasuk dari udur tidak mendatangi al-walimah, di situ ada kemaksiatan. Kalau misalkan suatu hari ditanya oleh orang yang telah mengundang, kenapa kamu tidak datang, maka katakan bahwa saya bukan tidak mau untuk menghadiri dikarenakan ada kemaksiatan. Nah, ada foto-foto misalkan, ikhtilat ataupun musik atau lain sebagainya, yang dimana sebenarnya itu semua, pertama tidak disyariatkan, yang kedua termasuk dari tabdir, sehingga ini yang membuat merusak sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahkan menjadi pernikahan itu semakin mahal. Orang-orang yang ingin menikah, mereka mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Untuk apa? Bukan hanya untuk walimah, tapi untuk acara-acara yang sia-sia, kemaksiatan, bukan dapat pahala tapi dapat dosa. Mengundang artis dangdut, biduan-biduan. Nah. Atau dengan acara pemotretan, lain sebagainya, yang dimana itu semuanya tidak disyariatkan, sehingga ini yang kadang membuat pernikahan itu orang semakin takut. Kenapa mahal? Kenapa? Karena keluarga mempelai wanita menginginkan begini, ada pesta ini, dangdutan, lain sebagainya. Padahal di dalam pernikahan itu tidak mahal. Mahar afdolnya apa? Paling mudah. Khairus shadaq isharaha. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, iltamis walau khataman min hadid. Bahwa mahar tidak harus emas. Boleh apa saja, silakan. Nah, yang jelas ada mahar. Hukumnya wajib, nah, tetapi yang afdal adalah yang mudah. Walimah, kalau ada kambing fawa afdal, kalau tidak fattakullah mastata'tum. Boleh nasi, tempe, tahu, sah tidak? Boleh tidak? Boleh. Nah. Atau bahkan mengundang orang, tidak perlu harus mengundang 1,000-2,000 orang. Kalau dalam kemampuan dia hanya bisa mengundang misalkan 30 orang, 30 orang. 20 orang, 20 orang. Yang jelas, alirun nikah, umumkan nikah. Nah, Allah Ta'ala alam. Dengan ini kita selesai pembahasan dari Babul Walimah. InsyaAllah pertemuan berikutnya kita masuk ke hukum yang berkaitan tentang al-aqiqah. Naktafi ila huna. Subhanakallahumma bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.